sabarlah menanti. Aku sangat rindu, hatiku pun rindu. Bila engkau datang, tiada lama lagi. Benarkah katamu, janganlah kau ragu. Sabarlah menanti. Aku sangat rindu, hatiku pun rindu. Bila kau datang, tiada lama lagi. Benarkah katamu, janganlah kau ragu. Nanti